Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, haddathana Ahmad ibn Isa qala haddathana Abdullah ibn Wahbin qala akhbarani Makhramah ibn Bukairin an abihi qala sami'tu Yazid ibn Abdullah ibn Qusaytin qala sami'tu Yazid ibn Abdullah ibn Qusaytin qala arsala Abdullah min Umar absara arsala Abdullah ibn Umar ghulaman lahu bi dhahabin aw biwariqin fasarrafahu fa'anzara bisarfi faraja'a ilayhi fajaladahu jildan waji'an wa qala idhhab fakhudh alladhi li wa la tasrifhu. Lanjut baca syarhul kalimat. Syarhul kalimati fa'anzara bis-sarfi ay sarfahu ila ajalin wa dhalika haramun jildan waji'an ay darban mu'aliman ay darban mu'liman. Fiqhul hadithi jawazu darbil abdi litta'dibi ala jarimati alal jarimati wa jawazul muhasabati syadidati ala qadri syiddatil khata'i wa idamihi. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Babu adabil khadim, bab adab pembantu. Al-Imam Al-Bukhari kembali melanjutkan lanjutan tentang hadis-hadis berbuat baik kepada pembantu dan adab-adab terhadap pembantu, adab-adab pembantu itu sendiri. Di hadis 170 Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini dengan sanadnya, kata beliau, haddatsana Ahmad bin Isa, Ahmad bin Isa telah menceritakan sebuah hadis kepada kami, qala haddatsana Abdullah bin Wahab, ia mengatakan Abdullah bin Wahab telah menceritakan sebuah hadis pada kami, qala akhbarani Makhramah ibn Bukair, ia mengatakan Makhramah bin Bukair telah mengabarkan kepadaku sebuah hadis, an abihi dari bapaknya, qala bapaknya berkata yaitu ibn Bukair, sami'tu Yazid bin Abdullah ibn Qusayt qala, aku pernah mendengar Yazid bin Abdullah bin Qusayt, ia menyatakan arsala Abdullah ibn Umar gulaman lahu bidahabin aw biwariqin, bahwasanya Abdullah bin Umar pernah mengutus budaknya dengan membawa zahab, membawa emas, aw wariq, atau wariq itu fiddah atau perak. Ya, fasarafahu, namun malah pembantunya itu menukarnya. Ya, fasarafahu dimenukarnya, tapi fa'anzara bisarfi, artinya dia menukarnya itu dengan ditangguhkan. Ya, dengan ditangguhkan. Lihat keterangan di syarh kalimat, fa'anzara bisarfi ay sarafahu ila ajalin, yaitu dia menukarnya dengan tidak tunai sampai waktu yang tertentu, wadzalika haramun, yang demikian haram. Ya, Faraja'a ilaih. Nah, pembantunya ini, budaknya kembali kepada Ibnu Umar. Fajaladahu jildan waji'an. Akhirnya Ibnu Umar mencambuknya dengan cambuk yang waji'. Ya. Fajaladahu jildan waji'an, yaitu dengan, lihat keterangan, ay darban mu'liman, dengan pukulan yang menyakitkan. Ya, jildan mu'liman, dia menjilid, menghukum pembantu dengan pukulan yang menyakitkan. Wa qala, dan Abdullah bin Umar mengatakan, idhab fakhud alladhi li wala tasrifhu. Pergi lagi sana kamu. Ya, ambil itu punya aku, emas perakku, jangan kamu sekali-kali tukar. Fikul hadis diterangkan di sini oleh Syekh, jawazu darbil abdi lita'dibi alal jarimati. Bolehnya memukul budak. Ya, memukul budak untuk ta'dib, mengajarkan adab kepadanya, alal jarimati. Namun pukulan itu nanti diterangkan bukan di wajah. Ya, bukan di wajah. Karena kalau memukul di wajah, sebagaimana yang kita pernah dengar hadis dari Jariyah, hadis Jariyah budak Tamimah Dari, masih ingat gak kronologi atau asbabun nuzul? Ya, sebab hadis Jariyah yang ditanya oleh Rasulullah, aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, ia mengatakan di langit. Kenapa demikian? Karena tuannya itu Tamimah Dari radhiyallahu taala anhu memukul budak wanitanya karena kesalahan budak wanitanya lengah mengawasi hewan, ya, kambing-kambing dari milik tuannya itu, sehingga dimangsa oleh seekor serigala. Ya, dimangsa oleh seekor serigala. Maka Tamimah Dari marah dan memukul wajah budaknya. Dan sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwasanya dahulu kalau memukul budak, pukul di wajah, maka mereka memerdekakan si budak. Namun ini bukan wajib. Ya, bukan wajib. Anjuran. Makanya Rasulullah SAW dites, mengetes budak wanita tadi ketika tuannya menganggap, apakah saya sudah pantas membebaskannya karena memukul bagian wajah budak si wanita. Ya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW menganggap besar perkara tersebut, memukul budak di bagian wajah. Ya, namun diuji dulu, kalau dia mukmin bebasin, diujilah. Aina Allah, di mana Allah? Qalat fi sama. Man ana, siapa saya? Anta Rasulullah, kata budak tadi. Apa kata Nabi ke Tamim? Bebasin dia. Fa innaha mu'minah, dia mu'minah. Ya, barakallahu fik. Nah, jadi Abdullah bin Umar memukul budaknya itu bukan di wajah. Ya. Nah, inilah Islam. Memukul budak, padahal budak milik si tuan, tapi enggak boleh mukul di wajah. Apalagi mukul istri. Apalagi mukul anak. Enggak boleh di wajah, apalagi mukul orang lain. Yang itu adalah muslim. Enggak boleh di wajah. Ya. Seorang tuan, dia yang memiliki budak. Namun dia enggak boleh mukul budak di wajah. Nah, itu nanti di bab, ya, berikutnya itu. Babun liyajtaniba alwajaha fiddarb. Ya, enggak boleh. Dia mesti wajib menjauhi wajah ketika dia memukul. Baik. Wajawazul muhasabatu syadidati ala qadri syiddatil khatai wa idamihi. Dan bolehnya, ya, menghitung, memberikan perhitungan yang syadidah, ya. Ya, memberikan perhitungan yang sangat syadid, ya, yang sangat sangat pelik, ya. Ya. Sesuai dengan kadar, ya, besarnya kesalahan dari si pembantu tadi. Taib, hadis berikutnya 171. Faddal. Haddatsana Muhammad ibn Salama qala akhbarana Abu Muawiyah 'anil A'mashi An Ibrahim At-Taimi An Abihi An Abi Mas'udin Qala kuntu adrabu gulaman li Fasami'tu Kuntu? Ulang? Kuntu adrabu gula Adribu Kuntu adribu gulaman li Fasami'tu min khalfi sawtan I'lam Aba Mas'udin Lallahu aqdaru alayka minka alayhi Faltafattu fa'idha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qultu ya Rasulullah fahuwa hurrun liwajhillahi Faqala amma law lam taf'al lamassatkan naru Au lalafahatkan naru Syarhul kalimati lalafahatkan naru Akhadaka lihai Lahibuha Lahibuha au Muharrik Ahraqat Ahraqatka Fiqhul hadithi Fihi al-hathu ala rifki bil mamluki Wal-wa'adu Wat-tanbihi ala isti'mal Wat-tanbihu Wat-tanbihu ala isti'mal Al-awfi Wa-kazimil Wa-kazmu Wa-kazmul ghaidhi Wal-hukmu kama yahkumullahu ala ibadihi Thani ijma'al muslimina على عدم وجوب العتق بالضرب العبد وإنما هو مندوب ليكون كفارة للذنب وإزالة لإثم الظلم عنه. طيب gantian kasih ke Fakhruddin. Ya udah gantian ke Yandi. Nanti. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis berikutnya di hadis 171 sampai kepada ya. Ini disebutkan Muhammad bin Salam telah menyampaikan sebuah hadis padaku yang mengatakan Abu Muawiyah telah mengabarkan kepada kami Anil A'mash dari Amas dari Ibrahim At-Taimi dari bapaknya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, kuntu adribu gulaman li. Aku pernah memukul budak milikku. Ya, dipukul. Fasami'tu min khalfi sautan. Dan aku mendengar suara dari arah belakangku. I'lam Aba Mas'ud. I'lam Aba Mas'ud. Aba Mas'ud itu i'rabnya sebagai apa? Hah? Munada. Dari harfu nida mahdhuf. I'lam ya Aba Mas'ud. Lallahu aqdaru alaika minka alaih. Ya. Allah lebih kuasa melakukannya terhadap engkau daripada engkau melakukan pemukulan kepadanya, kepada si budak tadi. Ya. Faltafattu, maka aku pun menoleh ke belakang karena mendengar suara dari belakang. Faidahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah fahuwa hurrun liwajhillah. Karena Ibnu Mas'ud memukul terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul di wajah, ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, maka budak ini bebas wahai Rasulullah. Faqal amma law lam taf'al lamasatka an-nar. Ya. Seandainya engkau tidak melakukan itu, yaitu membebaskan si budak, tentu engkau akan tersentuh oleh api neraka. Au lafahatka an-nar. Neraka akan menghanguskanmu. Ya. Lafahatka an-nar ay akhadaka lahibuha di sini. Ya, gejolak panas apinya itu akan akhodaka, akan mengenaimu, mengambilmu, au ahraqatka, atau dia akan membakarmu. Fikul hadis, ya. Al awal yang pertama, fihi al hasu ala rifqi bil mamluk. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berlaku lembut kepada budak. Wal wa'dhu wat-tanbihu ala isti'malil 'afwi. Juga terdapat nasihat dan peringatan untuk menggunakan, ya, untuk memaafkan kesalahan si budak wa kadzmul ghaizi, menahan amarah, wal hukmu, dan kalaupun menghukum si budak, kama yahkumullahu ala ibadih, sebagaimana yang Allah menghukum kepada para hamba-hambanya. Allah lebih mengedepankan rahmatnya, ampunannya, daripada ya azabnya, murkanya. As-sani yang kedua, ijma'ul muslimin ala adami wujubil itqi bid-darbil abdi inama huwa mandubun. Itu kesepakatan kaum muslimin bahwa tidak wajib membebaskan si budak karena si tuan memukul wajah si budak. Ini hanya mandub, sunnah, liyakuna kafaratan, supaya menjadi kafarat, menjadi kafarat, yaitu penggugur dosa, lidanbi, akan dosa tadi ya, wa izalatan lil ismil zulmi min anhu, dan juga sebagai penghapus ya dari dosa karena berbuat zalim kepada budak tadi. Subhanallah, ini Islam ya. Islam memuliakan budak. Ya, budak tersebut mesti diberi makan, diberi pakaian. Budak tersebut diberikan tempat tinggal. Budak tersebut tidak boleh dipukul wajahnya, dan kalaupun dipukul wajahnya, dibebaskan. Ini Islam. Islam hadir untuk membebaskan budak. Makanya banyak dalam kafarat ialah dibebaskan budak. Ya, kafarat ini, berbuat dosa ini, bebasin budak. Berbuat dosa itu, kafaratnya bebasin budak. Jadi Islam yang membebaskan budak. Dan sebelum Islam sudah ada perbudakan. Dan selain Islam ingin melestarikan perbudakan. Ya. Taib, kita bab berikutnya, babun la taqul qabbahallahu wajah. Bab tidak bolehnya mengatakan semoga Allah memburukkan wajahnya. Naam Riyandi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddal tara Hajjajun qara haddal tara Ibnu Uyainata an Ibni Ajrana an Sa'idin an Abi Hurairata anit Nabi sallallahu alaihi wasallam qara la taquru qabbahallahu wajhahu. Terus lanjut di hadis berikutnya. Haddatsana Abdullah bin Muhammadin qara haddatsana Ibnu Uyainata an Ibni Ajrana an Sa'idin an Abi Hurairata qara la taquratna qabbahallahu wajhaka wa wajha man asbaha wajhaka fa innallaha azza wajal khalaqa Adama sallallahu alaihi wasallam ala suratihi. Terus fiqhur hadithi man ushatmi bihadihi arfaldi li annahu yashmalu Adama alaihi salam aidon fa inna wajhar mastumi yushbihu wajha Adama wa Adamu khalaqahu Allahu ala halihi surati allati nushahiduha fi dhurriyyatihi. Fiqhul hadis. Udah ya, beda ya. Ya, ini ada dua hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari mengenai la taqul, apa, bab tidak boleh mengatakan kepada orang lain semoga Allah memburukkan wajahnya. Ya, Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis di sini, hadis 172. Beliau mengatakan Hajjat telah menceritakan sebuah hadis pada kami, qala haddatsana Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah telah menceritakan sebuah hadis pada kami dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la taqulu qabbahallahu wajah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mengatakan semoga Allah memburukkan wajahnya. Masih di bab yang sama, di hadis berikutnya, hadis 173, kata Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Muhammad telah menceritakan sebuah hadis pada kami, qala haddatsana Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah, Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah telah menyampaikan sebuah hadis pada kami, an Ibni Ajlan, dari Ibnu Ajlan, an Sa'id, dari Sa'id, sama jalannya, an Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, la taqulanna qabbahallahu wajhak wa wajha man asbaha wajhak Fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam alaihissalam ala suratihi. Janganlah kalian mengatakan, janganlah sesekali kalian mengatakan semoga Allah memurukkan wajah engkau dan wajah orang yang mirip dengan wajah engkau, karena Allah azza wa jalla menciptakan Adam alaihissalam di atas bentuknya. Ini hadis fa inna Allah khalaqa Allahu Adam ala suratihi. Ini hadis ini sering dimasukkan oleh para ulama di bab asma wa sifat, yaitu di bab ada bab penafian tasbih. Allah menciptakan Adam di atas bentuknya, ala suratihi, domir ha, kalau di bahasa kita nya, nyanya itu kembali kepada Allah. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan siapa yang mengembalikan domir, kata ganti ha, kepada Adam, fahuwa jahmi, maka dia jahmi. Berarti kita katakan sebagaimana kata Imam Ahmad dan para imam, Allah menciptakan Adam di atas bentuknya, di atas bentuk Allah. Imam Malik dalam sebuah riwayat menyatakan kurang menyukai menyampaikan hadis ini ke khalayak, tapi hadis ini banyak di bab-bab, termasuk di bab ini. Apalagi buku Al-Adab Al-Mufrad ini kan buku untuk orang awam, ya, untuk pemula buku hadis ini. Berarti mau gak mau kena hadis ini. Ya, maksud saya dengar hadis ini. Ya, maka yang benar kata para ulama, gak apa-apa menyampaikan hadis ini. Nah, Allah menciptakan Adam di atas bentuknya, bentuknya Allah, bukan tasbih berarti sosok Adam kayak sosok Allah. Lah, di atas bentuknya itu kata Syekh bin Baz di syarah kitab Tauhid yang pernah kita lewati, yaitu misal Allah punya sifat wajah, maka Adam juga punya sifat wajah. Allah punya sifat tangan, Adam juga punya sifat tangan. Allah punya sifat jari jemari, Adam juga punya sifat jari jemari. Allah punya sifat kaki, ya, maka Adam pun juga punya sifat kaki. Paham gak sini? Ini tentunya dengan kaedah kita menetapkan sifat yang ada pada Allah ya sesuai yang ada nasnya aja. Adapun tenggorokan, kita gak tetapkan sifat bagi Allah tenggorokan. Badan, kita gak tetapkan sifat bagi Allah badan, karena gak ada riwayatnya, gak ada hadisnya, gak ada ayatnya. Paham gak? Ya. Dan juga dengan ketentuan sifat yang ada pada Allah, ya, walaupun sama namanya dengan sifat yang ada pada makhluk, wajah-wajah, itu tidak mengkonsekuensikan kesamaan hakikat sifat tersebut. Paham sini? Ya. Dan juga dengan kaedah, bila tahrif, bila ta'til, bila takyif, bila tasbih. Bila tasbih, tanpa kita serupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Bila ta'til, tanpa kita tolak, kita terima. Bila takyif, tanpa perlu bagaimana kita memikirkan bagaimana bentuknya. Bila tahrif, tanpa kita palingkan ke makna yang lainnya. Oh, itu bukan maksudnya tangan, tapi kekuatan. Lah. Paham gak sini? Jadi, inna Allah khalaqa Adam ala suratihi, di atas bentuknya, yaitu kesamaan sifat-sifat tadi. Ya, kesamaan nama sifat tadi. Taib fikul hadis, hadis 172, 173, ini sepaket. Ya, kata Syekh di sini, man usyatni bihadihil alfad. Terlarang yang mencela, mencerca dengan lafaz-lafaz seperti ini. Semoga Allah memburukkan wajahmu, wajah engkau, wajahnya. Ya, li'annahu yashmalu Adam alaihissalam. Aidan. Karena wajah orang yang kita doakan keburukan itu adalah mencakup juga wajahnya Adam alaihissalam. Fa inna wajhal mashtumi yushbihu wajh Adam. Karena wajah orang yang dicela, dicerca itu serupa dengan wajah Adam, karena dia anak Adam. Wa Adam khalaqallahu ala hadhihi surah. Dan Adam Allah ciptakan dalam bentuk jasad seperti ini, seperti kita. Wajah di sini, tangan di sini, dada di sini, kaki di bawah. Alatinu syahiduha fi dzurriyyati. Yang kita lihat saat ini pada anak keturunannya. Ya. Nah, kalau dicela wajah seseorang, Ya, semoga Allah burukkan wajahmu. Nah, wajahnya dia seperti wajah kakeknya, wajah Adam. Dan bentuk Adam ala suratihi. Jadi di situ nanti mencela Allah. Walaupun ketampanan Adam, Adam itu manusia yang paling tertampan ya. Bukan Yusuf. Kata Rasulullah SAW ketika Mi'raj ke langit berjumpa dengan Adam di langit pertama, kemudian berikutnya berjumpa dengan Yusuf. Yusuf itu hanya diberikan setengah ketampanan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam perfect, ya. Nabi Yusuf setengahnya Adam. Ya. Jadi seandainya wanita-wanita di Mesir yang mereka langsung motong tangan-tangan mereka karena melihat ketampanan Yusuf, gak sadar yang mereka sambil mengatakan, Subhanallah, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Sambil motong-motong tangan yang gak berasa. Subhanallah, ini bukan manusia ini. Ini malaikat. Ya. Itu baru melihat Yusuf. Coba ngeliat kakeknya Yusuf. Lebih dari itu. Bukan cuma motong tangan, gak berasa. Gorok leher. Aduh. Nabi Adam ketampanannya 100%. Artinya bukan wajah kita yang serupa dengan Adam. Bukan wajah kita, wajah kita kayak gini. Standar. SNI lah. Ya. Standar lokal. Bukannya Adam tampan kita, enggak, tapi wajahnya seperti ini. Ya. Wajahnya seperti ini. Kalau tampan ini jelas tampan Adam. Ya, di situ ya, illah atau sebab, siapa yang mau tidur itu? Ya, di situ illah atau sebab dilarangnya mendoakan keburukan wajah. Paham ke sini? Ya. Terus lanjut. Haddatsana Khalidu ibnu Makhlada qara haddatsana Sulaimanu ibnu Biladin qara haddatsani Muhammadun ibnu Ajrana qara akhbarani Abi Ubay wa Sa'idun an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qara ilda daraba ahadukum. Akhbarani Abi bukan Ubay. Akhbarani Abi wa Sa'idun an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qara ilda daraba ahadukum khadimahu faryajtanib arwajha. Langsung hadis. Iya, nah. Haddatsana Khalid. Enggak, bawanya langsung kan. Fikul hadisnya itu. Fikul hadisi annahyu an darbil wajhi li'annahu latifun yajma'u armahasina wa a'dahu nafisatun latifatun wa aktharul idraki bid-darbi wa qad yubtiru mahasinahu wa qad yunqisuha wa qad yusawwihuhu arwajahu wa yurithuhu ashinu arfahisu. Taib. Kemudian bab berikutnya, bab liyajtanib alwajha fiddarb. Bab seorang mesti menjauhi wajah ketika dia memukul. Ya makanya ya, tayangan-tayangan tinju, MMA, segala macam, Smackdown. Itu bukan tayangan yang untuk kita ya. Walaupun ada petinju itu orang Islam. Kayak MMA, Khabib Nurmagomedov. Itu gak layak kok muslimin nonton kayak gitu. Oke lah, Khabib di situ membawa ya, Islam. Tapi para ulama menyatakan seperti itu haram. Ya. Pertandingan-pertandingan seperti itu haram. Ya. Dan kita sangka baik Khabib Nurmagomedov mundur dari MMA itu karena menyadari fatwa-fatwa ulama tentang haramnya terjun berprofesi sebagai petinju atau semisalnya. Ya, dan seorang muslim apalagi thalabatul ilmi Gak layak ya nonton kayak gitu-gituan. Gak layak. Ya, tinju itu haram kata para ulama. Gak ada kebaikannya. Itu tontonan orang-orang kafir. Orang kafir emang begitu, suka ngadu. Yang diperbolehkan dalam Islam gulat. Gulat gak ada mukul wajah. Ya gulat kayak antum lihat, kayak antum yang kenal. Bergulat. Nah. Hah? Ya kayak itulah, begitu juga bisa gitu. Ya, tanpa ada pemukulan di wajah. Nah, ada pun memukul di wajah, itu adalah kerjanya orang-orang kafir, orang diadu untuk mukul wajah. Ya. Jangankan mukul wajah orang, mukul wajah budak enggak boleh. Bahkan mukul wajah hewan aja enggak boleh. Mukul wajah hewan aja enggak boleh. Hewan kan punya wajah muka. Kambing itu punya muka, enggak boleh ditepak mukanya. Kucing punya muka, enggak boleh ditepak mukanya. Ya. Bahkan hewan-hewan kurban atau hewan zakat, ya, itu diberi tanda biar tahu ini punya si fulan, ni fulan, ni fulan. Dan haram memberikan tanda silang di mukanya. Paham gak ini? Islam menghargai wajah, bahkan wajah hewan. Naik wajah budak, naik lagi apalagi wajah orang merdeka. Ya, maka gak layak udah ya. Gak usah ikut euforia. Oh ini MMA, Khabib Nurmagomedov, ah segala macam. Ya kita apresiasi Khabib Nurmagomedov dengan dia membawa Islam segala macam ya. Ya betul. Tetapi bukan artinya kita membenarkan perbuatan tersebut lah. Ya kita apresiasi si Khabib dia. Ya baik orangnya. Kemudian dia orangnya apalagi menampakkan dia kemarin ditawarin apa tuh minuman sama Sir Alex Ferguson. Ya, dibilang, oh saya gak minum bir. Saya muslim. Ya kita apresiasi yang kayak gitu-gitu. Ya. Dia sering mengucapkan, insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Ya. Tapi bukan berarti kita membenarkan apa yang dia lakukan. Ya. Jadi, gak ada waktu bagi seorang muslim untuk nonton MMA apalagi tinju. Paham gak sini? Ya, gak ada. Gak ada waktu bagi seorang muslim. Itu bukan tontonan kita, itu tontonan kufar, orang-orang kafir. Ya, karena Islam menghargai wajah. Ini gak boleh mukul wajah, apalagi wajah istri, wajah anak. Apalagi kalau orang udah ngaji, mukul istrinya, mukul di wajah. Itu ngaji apaan tuh? Ngaji Quran Sunnah, ngaji apa? Jangan-jangan ngaji mujarobat lagi. Buku sihir. Kalau ngaji, ya enggak mukul wajah. Ya, enggak mukul anaknya, enggak mukul istrinya di wajah. Apalagi istrinya. Ya, yang harusnya dimuliakan, malah dipukul. Dipukul boleh pukul istri. Wadribuhunna boleh. Litadib tapi pukulan itu bukan di wajah. Mukul anak boleh enggak boleh? Murauladakum bisalati wa hum sab'a sinin. Wadribuhum wa hum asra sinin. Perintahkan anak kalian salat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul ketika mereka enggak mau salat di umur 10 tahun. Tapi pukulannya bukan di wajah. Makanya seorang bapak dianjurkan narok tongkat buat anak-anak itu jadi pelajaran. Boleh mukul anak itu boleh. Jadi ya, hanya psikolog orang-orang kafir yang mengatakan jangan mukul anak. Jangan kan gitu. Psikolog orang-orang kafir ngomong jangan aja enggak boleh. Ke anak kecil, jauhi kalimat jangan. Itu orang kafir. Ya, ngapain kita ikut-ikutan? Sok-sokan orang kafir, jangan-jangan. Mana hasil dari orang-orang kafir, didikan orang kafir itu yang enggak boleh mengucapkan ke anak jangan. Mana? Lihat, ada. Mana akhlak mereka? Akhlak mereka paling buruk. Akhlak paling buruk itu kafir. akhlak kepada Allah. Boleh mengucapkan kalimat jangan. Makanya dalam berbagai hadis Rasulullah SAW sering mengatakan dengan la nahya jazimah ya, la taf'al, la taf'al. Ya. Jangan begini, jangan begitu. Jangan begini. Allah di Al-Quran banyak mengatakan dengan kalimat jangan. La nahya jazimah. Kok gak boleh kita bilang jangan, kata psikolog, orang-orang kafir, atau apa namanya, yang kalau kata seperisal Kak Seto itu apa namanya, profesi Kak Seto itu apa sih? Oh, Bapak Jar, Kak Seto itu profesinya namanya, hah? Ahli anak-anak, hah? Bukan. Kak Seto itu apa sih, sebagai apa dia? Hah? Ya, yes, kayak gitulah. Yang ahli ngomong anak-anak, Kak Seto. Ya. Yeah. Kak Seto itu dari zaman Pak Purkon anak-anak udah jadi Kak Seto. Sampai sekarang udah bangkotan. Kak Setonya tetap Kak Seto. Harusnya kakek, jadi Kak Seto juga. Ya, barakallahu fik. Nah, ya, kata Nabi SAW dari Abu Hurairah, idza daraba ahadukum khadimah, apabila salah seorang di antara kalian memukul pembantunya, falyajtanib alwajha, maka jauhi wajah. Tadi kalau mukul wajah disunahkan dibebasin. Disunahkan dibebaskan. Ya. Fikul hadis annahyu an darbil wajhi. Larangan memukul wajah. Li annahu latifun. Karena wajah itu latif, lembut dia, halus. Ya. Wajah itu. Dan wajah itu adalah ya anggota tubuh yang paling mulia. Yang paling mulia. Anggota tubuh. Lambang keelokan seseorang itu pada wajahnya. Ya. Makanya kalau kita mau menikahi seorang wanita yang bernikob, bercadar atau yang belum kita lihat, sebelum mengkhitbah, meminang, melamar, kita disunnahkan untuk melihat, nazar. Nazar itu nazar kemana? Nazar jilbabnya, kukunya, betisnya, nazar rambutnya, palanya pitakan apa kagak? Ya. Bukan, tapi nazar apa? Wajah. Ya, dan melihat tangan. Karena tangan itu sebagaimana diterangkan oleh para ulama terdapat ciri kesuburan. Terdapat ciri kesuburan. Ya. Katanya kalau yang tangannya tanpa berotot itu subur, Allah alam. Tangan perempuan ya. Kalau tangan antum berotot, ya wajar laki-laki. Kalau tangan antum gemulai, baru gawat. Ya, kalau tangan antum gemulai, waduh ngeri ini. Ya. Kalau tangan laki ya berotot, atau ya keker lah. Ini bahasa ya? Tangan bahasa saya berotot tuh. Berotot gak? Hah? Belum, enggak. Oh. Ya. Tapi yang dilihat wajah. Kenapa yang dilihat wajah? Karena itulah anggota tubuh dari seseorang, dalam hal ini wanita, yang paling menariknya. Makanya perintah tundukkan pandangan di Al-Quran. Wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah bagi kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka. Menundukkan pandangan dari melihat wanita. Melihat wanita apanya? Kerudungnya. Wajahnya. Ya enggak? Wajahnya. Ya, kenapa wajahnya? Itu wajahnya itu yang paling mulia. Lambang keelokannya. Ya mujahid, antum kalau nazar, nazar apa? Jempol kaki ini. Cantengan apa kagak gitu. Hah? Lihat kakinya burik apa enggak? Bukan itu. Wajahnya mujahid kalau mau nazar, jangan salah, ya. Selama nazar kan 38 tahun lagi apa? Enggak. Baik, barakallahu fiik. Maka dimuliakan. Ya. Yajma'ul mahasinah. Yang wajah ini menghimpun segala macam kebaikan. Ya, wa'dahu nafisatun, itulah anggota tubuh yang paling berharga. Latifatun, yang paling halus lembut. Wa aktsarul idraki bidarbi, namun yang paling sering kena pukul. Kalau dia bersih tegang, dia konflik, dipukul sama lawannya, bukan lawan itu, bukan mukul tangannya. Ya. Bukan mukul betisnya, tapi mukul wajahnya. Wa qad yubtilu mahasinah. Nah, kalau memukul wajah ini kerap kali menghilangkan kebaikan pada si wajah. Yang tadinya wajahnya mulus ketika dipukul bengep, bonyok. Wah, langsung berantakan mukanya. Dia tuh petinju. Kelar tinju mukanya berantakan. Ya. Waqad yunaqqisuha, dan kerap kali ini mengurangi kebaikan. Ya. Waqad yushawwihuhu alwajhu. Ini membuat wajah buruk. Wa yuwarisuhu asyainal fahisha, dan mewariskan aib. Ya, asyainu alfahisyu. Aib yang fahish. Aib cacat yang celak. Baik, terus riwayat berikutnya dibaca. Hadatsana Kharidun qara hadatsana Sufyanu an Abi Az-Zubairi an Jabirin qara murawat Nabi sallallahu alaihi wasallam bidab batin qara wasima wa yudakhinu manakhirahu qara an Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man fa'ala hadha la yasimatna ahadun alwajaha wa la yadribatnahu. Itu bukan yudakhin, yudakhon. Yudakhonu mankhirahu. Yudakhonu mankhirahu. Ya. Baik. Terus lanjut baca itunya. Syarhul karimati arwasmu arkayyu yudakhonu mankhirahu yutiru ad-dukhanu mit mankhiraihi. Fiqhul hadithi ar-awwalu tahrimur wasmi fi wajhir insani mutlaqan likaramatihi wa li'anna fihi ta'diban lahu bila fa'idatin wa amma ghairul insani minar baha'imi fayuharramu ar-wasmu fi wajhihi wa yajuzu fi ghairihi bar yustahabbu fi na'miz zakati wal jizyati. Nah, kemudian Imam Al-Bukhari membawakan riwayat di hadis 175 dari dari Jabir bin Abdullah qala murra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bidabbatin. Ya. Jadi ada seekor dabbah, ya, dabbah itu ya hewan antara sapi, unta, ya, kambing, ya, seperti itulah. Nah, salah satu hewan ternak pernah lewat di hadapan Nabi SAW. Waqad wusima, yang telah diberi tanda. Diberi tanda di wajah. Ya. Yudakhanu man khirahu. Ya. Yang man khirah, kedua lubangnya itu, lubang hidungnya mengeluarkan asap. Faqala Nabi, maka Nabi SAW bersabda, la'anallahu man fa'ala hadha. Ya. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan ini. La yasimanna ahadun alwajha wa la yadribannahu. Janganlah sesekali seseorang memberikan tanda ya di hewan, di wajahnya, di mukanya. Wa la yadribannahu. Jangan sesekali dia pukul dia. Pukul wajah. Tuh, wajah hewannya dimuliakan loh. Ya. Tabarakallahu fiik. Ya, keterangan di sini syarat kalimat kosakata di sini ya. Al-wismu al-kai yaitu kai diberi tanda itu dengan kai. Besi panas. Yudakhan man khirah. Maknanya apa? Yatiru ad-dukhanu min mankhiraihi. Ya. Ada asap yang ngepul. Ya. Yang yatir. Yang mengudara. Ada asap dari kedua lubang hidung hewan tadi. Ya. Fikul hadis. Kandungan hadis ini tahrimu al-wusmi fil wajli insan mutlaqan likaramatihi. Diharamkannya memberikan tanda pada wajah seseorang secara mutlak karena kemuliaan wajah seseorang tadi. Lianna fihi ta'diban lahu bila faidatin. Karena ini berarti ya di situ terdapat unsur penyiksaan terhadap seseorang tadi tanpa faedah. Amma ghairul insan adapun selain manusia minal bahaim semisal hewan ternak fa yuharram wal husmu fi wajhi ya maka haram memberikan tanda di wajah wa yajuz fi ghairi boleh di selain wajah ya di badannya bal yustahabbu bahkan dianjurkan fi na'mi zakati wal jizyah pada unta-unta zakat dan jizyah. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Nanti insyaallah kita lanjut di pekan berikutnya yaitu pada bab ya, siapa yang memukul wajah budaknya maka dia membebaskan budaknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.